izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu ku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Hitam rambutmu, dan biarkan ku mengerti demi hati yang risau ini. Barangkali di ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi.